Yeah. Kasar-kasaran lagi, jangan paksa-paksa, jangan marah-marah, dikit-dikit hajar, dikit-dikit kejar. Fitnah-fitnahan lagi, udah gak mesti main ancaman-ancaman lagi. Jangan galak-galak, jangan mencak-mencak. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit kalut. Jagoan lagi.